Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi kitab Al-Ubudiyyah, atiba man faqad at-tawakkul 'ala Allah wal isti'anah bihi. Lalu di sini ada dampak kalau dia tidak bertawakal kepada Allah atau hilang rasa tawakulnya kepada Allah ataupun tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sa'a fi hadha al-matlub wa lam yakun musta'inan billah wa kadhalika lam yakun mutawakkilan alaihi muftakiran ilaihi fi husulihi lam yahsul lahu. Kalau dia sudah berusaha, berupaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berupaya agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, namun ternyata di dalam mewujudkan apa yang dia maukan atau yang inginkan, tapi tidak ada meminta pertolongan kepada Allah ataupun menyerahkan segala urusan yang sudah dia lakukan, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mutawakkilan alaih, arti tidak terlalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, maka tentunya hal ini akan sulit terwujud, ya. Jadi kita ingin meraih sesuatu tanpa ada pertolongan dari Allah, tanpa ada tawakul Allah, tentunya akan sulit terwujud. Fa innahu ma syaa Allah kan wa ma lam yasyaa lam yakun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan takdir ataupun menjadikan sesuatu itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki sesuatu terjadi, ya terjadi. Kalau misalkan dia menghendaki untuk tidak terjadi, lam yasha, tentunya lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Maka penting muftakiran ilallah min haitsu wa al-matlub al-mahmud al-murad al-ma'bud. Ya. Karena dengan demikian, ya, ketika seorang sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia harapkan, ya, agar mencintai Allah, agar Allah Subhanahu wa taala pun ridho terhadapnya, cinta kepadanya, bisa beribadah dengan tenang, tuma'nina, memberikan rasa bahagia di dalam hatinya, tentunya semuanya, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan amalan saleh, ibadah, semuanya itu harus lillahi taala. Wa min haitsu huwa al-mas'ul musta'an bihi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang zat yang dimintai. Apabila kita butuh muktaqiran, maka butuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, ataupun mengabulkan apa yang diinginkan. Al-mutawakkal alaihi fahuwa ilahu. Karena Allah sendirilah yang dijadikan sebagai ilah, sesembahan. Dia yang bisa memberikan segalanya. La ilaha lah ghairuh wa huwa rabbuh la rabba lahu siwa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah mengatur semua alam semesta. Jadi alam semesta ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan yang ada di muka bumi dan juga di langit itu semuanya adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, yudabbir. Falau annahu arada ay ya'budallah. Kalau seandainya seorang ingin beribadah kepada Allah namun tidak disertai dengan al-isti'anah walakin laysta'in billah. Tidak disertai dengan apa tadi? Banyak berdoa, meminta pertolongan. Maka tentunya fa'inulan yahsul 'ala matlubi, akan sulit untuk mencapai derajatnya. Apa? Ibadah yang tenang, yang khusyuk, yang tumaknina, yang bisa merasakan lezatnya iman. Nah, karena pandianu la yu'inu al-ibadah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan agar dia bisa konsisten di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam ibadahnya, serius di dalam ibadahnya. Nah, dan tidak akan memberikan kekuatan. Nah, karena hanya mengandalkan dari dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemudahan kepadanya. Wala yassir hala wa yaqawi alaih wa yarzibuhu fiha. Jadi semuanya itu ya, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya iman, diberikan kekuatan, diberikan rasa senang berharap pada Allah, ya, itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena berdasarkan kekuatan fisik kita ataupun kekuatan ilmu yang kita miliki. Nah, semuanya itu illallah, ya. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, la yu'inu wa la yumakkiru wa la yassir wa la yuqawwi illallah. Semuanya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya, memberikan pertolongan, memudahkan, memberikan apa? Ketetapan di dalam hatinya. Maka penting ya, untuk selalu meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah pun diterangkan hanya kepada Engkaulah kami na'budu, beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah. Wa la tatimmu 'ubudiyyatuhu lillah illa bihadain. Tentunya seseorang tidak akan sempurna ya, penghambaannya, peribadatannya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan tadi. Harus memperbanyak apa? Meminta pertolongan dan juga bertawakal kepada-Nya. Inna bihadain. Famatakana yuhibbu ghairallah li dzati au yaltafit ila ghairillah an yu'inu kana 'abdan lima ahabbahu wa 'abdan lima rajahu bihasab hubbihi lahu wa raja'ihi iya. Jadi kalau seandainya seseorang itu dia cinta, berharap ya, kepada selain Allah secara zatnya, bahkan dia juga berpaling kepada selain Allah. Nah, karena mungkin dianggapnya zat tersebut yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan kebahagiaan sementara. Nah, namun hakikatnya tidak demikian. Justru dia akan mendapatkan apa? Kerugian. Ya, bahkan dia berani untuk menghambakan dirinya kepada selain Allah tersebut. Nah, karena abdan lima ahaba, karena dia sangat cinta kepadanya. Nah, sehingga dikatakan dia menjadi hamba ya, dari selain Allah tersebut. Bahkan dia selalu berharap. Nah, maka kita jangan terlalu berharap kepada selain Allah secara zatnya. Boleh kita mengharapkan sesuatu kepada ya, dari makhluk, tapi bukan secara zat. Tetap kita cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah fillah. Nah. Jadi man iltafat ila ghairillah wa dhanna annahu yanfa'u. Bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat, bisa mencegah dari berbagai macam bahaya. Nah, kalau dia bergantung kepada hal tersebut secara zatnya dan mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tentunya hadal ghair lan yanfa'u. Lan yanfa'u. Tentunya hal-hal seperti ini ya, yang dari selain Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan itu pada dasarnya tidak akan bermanfaat sama sekali. Wa inna ma yakunu khasara alai. Bahkan ini akan memberikan kerugian ya, memberikan kebinasaan kepadanya. Maka penting walidzalika al-muslim la yuhibbu illa lillah. Maka penting bagi seorang muslim untuk senantiasa apa? Ya, mencintai sesuatu ya, yang dia cinta itu semuanya karena Allah. La yuhibbu illa lillah. Tidak dia cinta kepada sesuatu melainkan karena Allah. Ataupun dia benci kepada sesuatu pun wala yuhibbu illa lillah. Karena Allah. Jangan sampai kita marah, murka, benci ya, memusuhi, itu bukan karena Allah. Ya dan billah. Mungkin karena dunia, mungkin karena harta, mungkin karena ya macam-macam dari sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, orang demikian. Mungkin dia ketika dia bersama berkawan ataupun yang lain berbisnis, kemudian sudah ada perselisihan, percekcokan. Kalau dia di situ tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan billah. Nah, jadi dia memisahkan dirinya itu bukan karena Allah. Ya dan billah. Memisahkan dirinya dari saudara, sesama ikhwah. Ya. Wallah alam, apa alasannya? Yang pasti kalau dia bukan karena Allah, maka hal demikian akan menimbulkan apa? Khasarah. Kerugian. Nah, kerugian. Karena dunia ini adalah pilihan. Bagi dia terserah dia mau milih yang baik atau tidak baik, yang sesuai dengan syariat Allah, yang karena Allah ataupun tidak. Apa dia milih sesuatu yang dia ternyata la yuhibbu illa lillah wa la yabghadu illa lillah. Kalau dia memilih sesuatu ya, kalau dia cintanya karena Allah atau bencinya karena, maka dia akan termasuk orang-orang yang diridai, orang yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan bermanfaat. Namun sebaliknya kalau dia memilihnya itu cintanya bukan karena Allah, karena mungkin dia orang yang banyak hartanya, yang dermawan dan sebagainya. Ketika dia terjatuh, maka dia akan tinggalkan. Ya dan bila. Maka hal ini itu merugikan dirinya sendiri. Ataupun dia benci bukan karena Allah. Hanya sebatas ya, sesuatu yang sepele, yang tidak ada dasarnya. Nah, wala yuwali illa fillah. Demikian pula ya, kita menjadikan seorang itu sebagai kawan dekat, bahkan berani untuk berloyalitas. Ya, itu semuanya harus karena Allah. Wala yu'adi illa fillah. Demikian pula kita membencinya ataupun juga memeranginya, itu pun harus karena Allah. Apa dasarnya dia bisa memeranginya atau membencinya, memusuhinya? Nah, wala yatawakkal illa 'ala Allah. Demikian pula kita bertawakal, jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah ya, menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, sehingga ketika dia tidak berhasil, ya dan billah, tentunya dia akan murka, dia akan marah. Nah, maka penting untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala urusan apapun bentuknya. Apabila berhasil, maka dia ridho. apabila dia tidak berhasil, dia pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa tawakalnya benar. Kalau misalkan dia ketika dia tidak berhasil, kemudian dia murka, marah, jengkel dan sebagainya, maka berarti dia belum menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Masih ada kaitannya ketergantungan kepada zat selain Allah tersebut. Fala ghina bil 'abdi 'anillah wa la yu'inuhu 'ala ta'atihi wa ibadatihi illallah. Semuanya kita serahkan ya, di dalam ibadah kita ataupun minta pertolongan ya, karena semuanya yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa menguatkan, yang memberikan rasa bahagia, rasa senang, terjauhkan dari apa hal-hal yang menyedihkan dan sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kenyamanan. Kemudian juga di sana wa hunak asbab. Ya, ada juga sebab-sebab yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala tu'in, memberikan pertolongan. Ya. Namun penting untuk senantiasa kita juga harus ya, menjalankan ya, ya, asbab yang dibenarkan. Nah, jangan sampai kita hanya minta tapi ternyata tidak ada sebab-sebab yang bisa apa, turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting untuk bisa memberikan apa, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Kemudian kita berusaha, berupaya untuk terus beramal saleh, beribadah kepada Allah. Seperti orang ketika di dalam medan pertempuran. Ya, itu harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, berzikir. Ya. Kemudian amal saleh dia kerjakan, maka akan mudah untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Demikian pula ketika dia dalam kesulitan, tetap dia terus meminta kepada Allah. Maka akan dimudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Jalan keluar, solusinya. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dia bertempur dengan pasukan yang lebih banyak, lebih kuat dan lebih banyak, 300-an berbanding dengan 1000. Ya, itu kan mungkin 1 banding 3. Ittastaghiithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, ataupun juga mengabulkan apa yang diinginkan. Diturunkanlah malaikat, beribu-ribu malaikat untuk menumpas orang-orang kafir ketika itu. Nah, maka penting asbab itu pun harus dijalankan. Nah, faman ahabballahu wa ahabba fillah walillah fahuwa alladhi, ketika seorang itu mencintai Allah dan juga cinta karena Allah, ya, maka tentunya dia harus wafaqal ibadatu rabbi, yang bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepadanya. Maka tentunya hal ini benar cintanya, karena di antara apa? Alamat ya, tanda hubbunillah, cinta kepada Allah. Ya, yaitu dia harus menjalankan syariat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selain dia ikhlas, ya, tidak berbuat kesyirikan, dia juga harus mutaba'ah li Rasul. Nah, jadi orang-orang yang demikian ya, akan mudah wal ittisal bi rabbi. Amma idza kana yuhibbu ghairillah, adapun apabila dia rasa cintanya dia tujukan kepada selain Allah, wa yarju ghairallah wa ta'ala bi ghairillah, fa inna Allah yakilu ghairi. Kalau dia rasa cintanya, rasa harapan dia, ketergantungannya kepada selain Allah, maka tadi Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menjadikan dia tergantung kepadanya. Nah, man ta'alla kasyan ukila itu. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan terus bergantung kepada hal tersebut. Maka penting untuk kita hilangkan ya, rasa ketergantungan kita kepada selain Allah. Nah, maka penting untuk mengokohkan akidah kita agar akidah kita itu benar, ya, murni kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah, menjalankan syariat. Naam. Baik, sudah cukup ya anak-anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.